السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para bapak, para ibu, para ustadz dan ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas semua rahmat dan rahmatnya yang dengan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup, kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sholat, baca Quran, berdoa, dan juga kita bisa duduk di majlis ini untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau beserta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin. Amin. Amin. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maghrizi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Maghrizi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup para nabi. Ini masih pembukaan kita. Penulis kemarin mulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat. Nah, sudah kita sebutkan dalilnya tentang memulai majelis, memulai tulisan dengan salawat. Biasanya itu memang perkara yang disyariatkan dan dianjurkan. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Allahu Jalla wa Ala amarana bis-salati 'ala Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaima shalla alaihi huwa wa malaikatuhu. Setelah Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kemudian setelah itu Allah perintahkan kita semua orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Perhatikan di sini Nabi menggunakan alif lam, 'alan nabi. Bukan ala nabiyyin, tapi ala nabi. Menunjukkan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah spesifik, bukan semua nabi. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada nabi dan doakanlah keselamatan kepada beliau. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Pertama, sedikit faedah, apa makna salawat? Salawat secara bahasa artinya doa, artinya doa. Salawat itu bentuk jamak, bentuk plural dari salat. Jadi bentuk tunggalnya itu salat, bentuk jamaknya salawat. Salat atau salawat artinya doa. Jadi kita bersalawat kepada Nabi artinya kita mendoakan Nabi. Ya. Kita bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita mendoakan beliau, mendoakan kebaikan. Nah, kemudian faedah yang kedua, ayat ini perhatikan. Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu. Ada dua perintah di sini, sallu dan sallimu. Bersalawatlah dan doakanlah keselamatan. Sallu artinya bersalawatlah, sallimu artinya doakanlah keselamatan kepada Nabi. Maka ayat ini adalah dalil untuk lafaz salawat sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca. Ini kalau kita diperdengarkan nama Rasulullah atau kita menyebut nama Rasulullah, maka dianjurkan bersalawat. Biasanya yang kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan sallallahu alaihi wasallam ini dalilnya mana? Dalilnya ayat ini, ya, surat Al-Ahzab ayat 56. Karena di sini disebutkan sallu alaihi wasallim. Pertama sallu, bersalawatlah. Yang kedua sallim, doakanlah keselamatan. Sama seperti lafaz yang kita baca, sallallahu alaihi, ini kan salam. Wasallam, ini salam. Jadi ini adalah dalil untuk ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz salawat sebagaimana lafaz-lafaz zikir yang lain. Karena salawat itu zikir, maka hukumnya sama seperti lafaz-lafaz zikir yang lain, yaitu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Lafaz salawat harus berdasarkan dalil. Tidak boleh gawe-gawe sendiri, tidak boleh bikin-bikin sendiri. Dan sebagaimana lafaz-lafaz zikir yang lain, ya, zikir setelah sholat, kemudian zikir mau makan, zikir setelah makan, zikir mau masuk kamar mandi, zikir keluar kamar mandi, itu kan berdasarkan dalil, tidak boleh gawe-gawe sendiri. Kedua, para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in itu tidak gawe-gawe sendiri, tidak membuat-buat lafaz sholawat sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih bahasa Arabnya, paling jago sastra Arab dibanding kita. Andaikan mereka ingin bikin salawat sendiri, sudah bikin. Ya, ada salawat Umariyah bikinan Umar, ada salawat Takriyah bikinan Abu Bakar, ada salawat Uthmaniyah bikinan Uthman. Andaikan boleh bikin sendiri, tentunya ada salawat-salawat ini. Ya, nanti ada salawat Abbasiyah bikinan Ibnu Abbas. Ya, kemudian salawat Sa'idiyah bikinan Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain, macam-macam. Hukumnya enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sepakat lafaz salawat itu berdasarkan dalil, enggak boleh gawe-gawe sendiri, enggak boleh bikin-bikin sendiri. Yang ketiga, sebagai sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, na'arifu kaifa nusallimu 'alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Lalu gimana cara kami bersalawat kepadamu? Malah tanya, sahabat malah tanya, ya Rasulullah, gimana cara bersalawat kepadamu? Artinya apa? Artinya mereka memahami bahwasanya lafaz salawat itu berdasarkan dalil. Nunggu diajari Rasulullah. Ya, berdasarkan tuntunan Rasulullah, tidak boleh bikin sendiri. Kalau memang salawat boleh bikin sendiri, maka tentu para sahabat tidak akan bertanya demikian. Ya, Rasulullah, gimana cara bersalawat? Artinya kan boleh bikin sendiri, tidak akan tanya. Maka Rasulullah ajarkan, ya, doa atau salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi ajarkan salawat tersebut. Jadi Jadi ini menunjukkan lafaz salawat itu tauhidiyah. Dan lafaz salawat yang diajarkan Nabi gimana Ustaz? Tadi ya, salawat Ibrahimiyah yang pertama. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa sallallahu. Kemudian juga yang tadi kita sudah sebutkan dalilnya, surat Al-Ahzab ayat 56. Lafaz salawat yang disyariatkan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga lafaz salawat yang disyariatkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad sampai situ. Allahumma shalli ala Muhammad, jadi itu lafaz salawat juga yang disebutkan dalam banyak sekali hadis. Dan masih ada beberapa lafaz salawat yang diajarkan, tentunya tidak bisa kita sebutkan semuanya. Nah, kembali ke ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 56. Disebutkan di sini Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Wassalatu minallah tanahu ala abdihi fil malakil a'la. Allah bersalawat kepada hambanya, artinya Allah memuji hambanya, baik dalam al-malakil a'la, baik di antara penduduk langit atau di antara penduduk langit saja. Allah memuji para hambanya, Allah memuji hambanya di antara penduduk langit, antara di akhir. Allah memuji Rasulullah SAW di antara penduduk langit. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi di antara penduduk langit. Bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Bukan itu salawat Allah. Dan juga Allah Ta'ala bersalawat tidak hanya kepada Nabi. Banyak di dalam hadis, di antaranya yang mengatakan Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala awaqilis sufuh. Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat jamaahnya di depan, di shof yang depan. Maka Allah bersalawat kepada orang-orang yang sholat jamaahnya di shof pertama atau shof kedua, intinya yang depan-depan. Ya, maka ini artinya Allah Ta'ala memuji-muji mereka. Allah memuji-muji orang yang sholat jamaah di shof depan. Allah memuji di antara penduduk langit. Kemudian wassalatu minal malaikati al-istighfar. Sedangkan salawat dari malaikat bukan berarti malaikat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Tapi maksudnya adalah al-istighfar. Para malaikat mendoakan ampunan. Jadi malaikat bersalawat kepada Nabi artinya malaikat mendoakan ampunan kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada orang yang di shaf depan artinya malaikat mendoakan ampunan bagi orang yang salatnya di shaf depan. Wassalatu minal adamiyina ad-du'a'u. Sedangkan salawat dari manusia itu artinya doa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Ayat ini bicara tentang zakat, ya. Kata Allah, ambillah harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Karena sedekah itu intinya semua yang diberikan oleh seseorang untuk mendapatkan pahala. Semua diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan pahala, sedekah. Maka sedekah ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, sedekah yang wajib diantaranya zakat. Dan para ahli tafsir maksudkan sunnah pertama di sini artinya zakat. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum. Yang kalau sudah diberikan, zakat itu akan mensucikan mereka. Watuzakihim. Dan akan mensucikan mereka. tuhdhirhum, kata para ahli tafsir, mensucikan harta mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan diri mereka. Hartanya suci, artinya hartanya berkah, dan orangnya juga mendapatkan kesucian hati. Wa shalli 'alaihim, dan shalli, sini ada kata-kata shalli. Kata beliau, kata Syarif, kata Syarif Fauzan, shalli di sini maknanya doa. Shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Kata-kata shalli di sini maknanya doa. Nah, di kitab lain, jadi kitab Ithaqul Qadhi, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasanya dari ayat ini menunjukkan boleh kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam untuk selain Nabi. Ya, misalnya tabi'in. Ya, misalnya Sayyidus Sa'id bin Musayyab sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Atau tabi'ut tabi'in seperti misalnya Sufyan ats-Tsauri sallallahu alaihi wasallam. Atau orang zaman sekarang boleh, misalnya Pak Sugeng sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Artinya kan doa. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Pak Sugeng dan semoga Allah memberikan keselamatan. Karena di sini shalli 'alaihim, doakanlah mereka yang bayar zakat. Yang bayar zakat kan enggak hanya Nabi, enggak hanya sahabat, semua orang boleh. Ud'ulahum idha jata'ulaka zakata amwalihim. Maksudnya doakanlah mereka kalau mereka memberikan atau membayar zakat mereka. Fadmulahum, maka doakan mereka. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Dan bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib. Di'anallaha amara biha, karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Wassalat tantakunu mustahabatan bima wadi'a, dan terkadang menjadi mustahab di beberapa tempat. Dan ada yang sunnah dan ada yang wajib. Kita akan sebutkan beberapa anjuran yang untuk bersolawat. Yang pertama dianjurkan, ini untuk mustahab, diajukan untuk bersolawat ketika masuk dan keluar masjid, masuk ke masjid atau keluar masjid. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammadin wa sallam. Nabi sallallahu kalau masuk masjid, beliau bersolawat. Wa qala rabbi ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu baru membaca doa masuk masjid. Rabbi ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja shalla ala Muhammadin sallallahu. Dan Nabi kalau keluar masjid, maka beliau bersolawat. Wa qala rabbi ighfirli waftah li rabbi ighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Baru setelah itu berdoa, ya Allah ampun dosa-dosaku dan bukalah pintu karunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disini katanya Syekh Al-Albani. Maka dianjurkan shalawat. Urutannya pertama membaca basmalah dulu. Ya. Bismillah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu kalau ingin lengkap. Ketika keluar, ya maka bismillah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Kemudian yang dianjurkan atau yang diwajibkan untuk bersolawat adalah ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, walaupun ada khilaf antara ulama apakah solawat setelah tasyahud akhir itu sunnah ataukah wajib. Namun yang wajib hukumnya wajib. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, tadi sebutkan. Ketika tadi membahas tentang tasyahud akhir, yang dikatakan umma insulmi ala nabi sallallahu alaihi wasallam umma ya'du umma yad'u ba'da umma yad'u ba'du bima syaa. Mulai setelah itu bersalawatlah kepada Nabi dengan bentuk perintah. Setelah baca tasyahud akhir, bersalawatlah kepada Nabi dengan bentuk perintah. Setelah baca salawat, baru berdoa. Al-Sulsani mulai Abu Daud di surat Al-Sya'adah. Maka yang rajin salawat setelah tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, boleh. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, bisa membuat sholat batal. Tapi kalau tidak sengaja, cukup sujud sahwi, sholatnya sah. Dan lafaz sholawat yang paling minimal setelah tasyahud akhir adalah Allahumma sholli ala Muhammadin atau situ. Itu paling minimal. Ya. Kalau ini lengkap tadi sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad seterusnya sampai di nikah di masjid. Itu kalau ingin berdoa, tapi minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini hukumnya wajib. Adapun salawat setelah tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan makruh kalau terus-menerus salawat setelah tasyahud awal. Karena tidak termungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya, namun boleh-boleh saja awal atau tantang punya sunnah. Kemudian waktu atau kesempatan yang dianjurkan dan diwajibkan oleh sebagian ulama untuk bersalawat adalah ketika mendengar atau mengucap nama beliau. Rasul bersabda, al-baghiru Man dukirat indahu ismi falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku namun dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Abu Miri dan dia katakan di sini hasan sahih. Maka di sini dicela oleh Nabi. Orang yang ketika mendengar namaku disebut namaku kok dia tidak bersalawat, maka orang ini bakhil. Sehingga sebagai ulama mengatakan wajib untuk bersalawat, namun Allah ma'alam yang rajin hukumnya sunnah. Masalah ketika mendengar nama Nabi hukumnya sunnah. Dan dari sini juga ada pembahasan tentang menyingkat salawat. Karena sebagian orang menyingkat ya, nampak salawat. Kalau orang Arab disingkat menjadi salam. Sallallahu alaihi wasallam disingkat sholam, sholat, lam, ain, mim. Kalau orang Indonesia saw, saw, saw. Saw itu kalau bahasa Inggris gergaji. Ya. Nah, bolehkah seperti ini? Sekali mengendalikan rahmatullah ta'ala menyingkat salawat hukumnya makruh. Hukumnya dimakruhkan. Maka jawabnya jangan. Jangan-jangan walaupun kalau ada orang melakukannya tidak sampai berdosa, tidak sampai berdosa kan hukumnya makruh. Jadi hendaknya kita bersemangat menulis atau mengucapkan salawat dengan lengkap. Kalau sibuk, kalau tidak sempat, ya yang sedikit, yang minimal saja Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak pakai salam, cuma salawat saja. Kalau ada longgar ya, sallallahu alaihi wasallam, ada salawat, ada salam. Kemudian dianjurkan juga untuk bersolawat setelah mendengar adzan. Kami mengatakan idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin sedang beradzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Tsumma shollu alayya. Kemudian setelah itu bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyraf. Karena siapa yang bersalawat kepadaku setelah itu, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat kepada orang yang jawab adzan. Artinya Allah Ta'ala menyebut-nyebut namanya. di antara penduduk kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka setelah mendengar adzan, ya, pertama membaca dulu doa setelah adzan. Allahumma rabbana min da'wati tammat was-salatil qa'imat ati Muhammadin al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Sampai situ. Kemudian membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Caranya seperti itu. Dan ini bukan dalil salawatan setelah adzan. Yang diajukan itu salawat, enggak perlu pakai an. Ya, bukan salawatan tapi salawat. Artinya membaca salawat masing-masing itu yang dianjurkan sendiri-sendiri, bukan bersama-sama atau bukan dengan meninggikan suara, ya, dikeraskan dengan spektrum luar, bukan, tidak ada contoh, tidak ada Bilal di Merabah ketika setelah selesai adzan kemudian mengumandangkan salawat setelah itu, tidak ada. Ya, setelah adzan ya Bilal membaca doa setelah adzan, mudah ya, salawat sendiri, berdoa sendiri, tidak mengumandangkan salawat tidak. Dan ini diingkari oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga para ulama lain, Muqayyim, Qusyam, tidak ada salawatan. Itu salawat bersama-sama atau salawat dan meninggikan suara setelah adzan. Yang ada adalah bersalawat masing-masing. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca salawat dalam rangkaian zikir pagi dan petang. Kami mengatakan man shalla 'alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakatku syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari dan siapa yang bersalawat kepadaku di sore hari, maka dia akan mendapatkan syafa'atku di hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Al-Mundiri dalam At-Targhib At-Targhib dan juga dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid, namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Namun Allah A'lam, andaikan hadis ini dhaif pun memang di rangkaian zikir pagi petang itu ada salawat, ya. Maka memang dianjurkan untuk membaca salawat ketika pagi dan petang. Kemudian dianjurkan untuk membaca salawat ketika berdoa. Dalilnya Rasul mengatakan atau sami'a Rasulullah sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salatihi falam yumajjidillah ta'ala walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa di dalam salatnya tapi dia doanya tidak memuji Allah dulu dan tidak bersalawat dulu kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ajalah hada, orang ini terburu-buru. Maka Nabi katakan, orang yang berdoa kok enggak pakai mukadimah, enggak pakai memuji Allah dulu, tidak pakai salawat dulu, maka orangnya terburu-buru. Ini menunjukkan, dianjurkan untuk membuka doa dengan memuji Allah dulu, ya, dengan menyebut nama-nama Allah dan dengan salawat. Tentunya dianjurkan, tidak wajib. Kemudian dianjurkan untuk bersalawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Tapi mengatakan inna min akbari ayyamikum yaumul Jumat. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'tiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut. Fa'inna sholatakum ma'rudatun ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu sampai kepadaku. hadis dari Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Abu Daud. Dianjurkan pada malam dan hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan hari saja, hari Jumat saja tanpa malam. Karena di sini di dalam hadisnya tidak disebutkan malam. Ini dianjurkan hanya hari Jumat saja, artinya setelah subuh. Dan juga baca surat Al-Kahfi juga hari Jumat saja. Namun Allah agar yang lebih hati-hati dan lebih sempurna adalah banyak bersolat di malam Jumatnya juga dan juga membaca Al-Kahfi sejak malam Jumat. Karena pergantian hari dalam penanggalan Qomariyah itu ketika maghrib. Ya. Jadi ini maghrib sudah masuk hari berikutnya. Ya, berarti ini sudah masuk hari Rabu sebetulnya. Maka kalau begitu sudah masuk hari Jumat, artinya malam Kamis sudah masuk hari Jumat, ini juga sudah diajukan untuk bersolawat. Kemudian ini 9 waktu yang ada dalilnya untuk bersolawat secara khusus. Di luar itu kita juga diajukan untuk bersolawat secara mutlak, secara umum, tanpa terkait dengan waktu tertentu. Kami mengatakan fa'innahu man salla alaihi salatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang salat kepada aku 10 kali, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Ini dalam riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Muslim. Makanya perintah untuk memperbanyak salawat kapanpun dimanapun, yang tanpa terkait dengan waktu. Dan mengaitkan salawat dengan waktu tertentu itu butuh dalil. Kalau mau masak salawat dulu misalnya, ya perlu dalil. Kalau ingin, kalau menginginkan sebuah barang, salawatin aja salawat dulu, mana dalilnya? Apalagi kalau mau punya anak, baca salawat 1000 kali, apa dalilnya? Ya, maka menentukan seperti ini nggak benar, nggak boleh, ya, kecuali ada dalilnya. Dan di tengah masyarakat banyak orang yang guru kepada salawat. Seakan-akan salawat itu adalah segala-galanya. Ya, salawat bisa dipakai untuk pelet, salawat bisa dipakai untuk cari jodoh. Ya, salawat bisa dipakai untuk langsingkan badan. Salawat bisa dipakai untuk naik pangkat, macam-macam lah pokoknya. Ini guru kepada salawat. Ya. Maka dikatakan salawat itu adalah ibadah dan ibadah itu tauqifiyah, harus ada dalil. Kalau tidak dikaitkan dengan khasiat tertentu atau waktu tertentu, tidak masalah. Jadi kami katakan perbanyak salawat. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepada 10 kali. Tidak perlu dikaitkan dengan khasiat tertentu atau waktu tertentu. Nah kemudian bagaimana dengan salawat-salawat yang banyak berada di masyarakat? Ada salawat nariyat, ada salawat badar, ada salawat syifaul qulub, apalagi ya, ada salawat tarhim, ada salawat tarhim assalatu wassalamu alaihi di sendawa ini ada juga ya, tadi saya dengar. Nah gimana hukumnya? Tadi andai kan boleh bikin-bikin seperti ini, maka para sahabat sudah bikin. Ya, ada salawat Umariyah, Bakriyah, ya, Uthmaniyah. Bikinan Umar, Abu Bakar, Uthman. Yang banyak tidak ada. Ya. Dan para ulama sudah bikin, nanti ada salawat Syafi'iyah, salawat Ahmadiyah, buatan Imam Ahmad. Ya. Ada salawat Tauriyah, buatan Sufyan Ats-Tsauri. Nanti kita bikin juga. Ada salawat Yulianiyah, ya. Ada salawat Sufiniyah. Macam-macam nanti. Kemudian yang kedua, kebanyakan salawat-salawat yang beredar dalam masyarakat itu mengandung pujian-pujian yang berlebihan kepada Rasulullah SAW, sampai menempatkan beliau selevel dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti salawat nariyat. tunhallu bihi al-qurabu wa tantariju bihi al-uqadu. Atau kebaliknya, tunhallu bihi al-qurabu wa tantariju bihi al-qurabu. Di dalam salawat kami ada apa sih? Mas Nabi apa? Mas Nabi mungkin sering dengar ini. Itu betul ya? Allah bagus. Tunhallu bihi al-qurabu wa tantariju bihi al-qurabu. Artinya dengan Nabi SAW lepaslah semua ikatan, dan dengan Nabi SAW terbebaslah dari semua kesulitan. InsyaAllah Nabi bisa melepas semua kesulitan. Ikatan artinya kesulitan, yang sulit-sulit jadi mudah dengan Nabi. Makanya berlebihan ya, berlebihan sekali. Yang bisa menghilangkan kesulitan hanya Allah semata. Wa iyamsasallahu mudhurran fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah Ta'ala timpakan dur bahaya kepada kalian, gak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah semata. Allah semata. Ya, andaikan Rasulullah bisa menghilangkan kesulitan, maka Rasulullah gak pernah mendapatkan kemalangan. Buktinya Rasulullah banyak mendapatkan kemalangan. Ketika perang, Rasulullah giginya putus, copot, dahinya luka. Ya, kemudian Rasulullah sering mendapatkan gangguan, dicekik, ya, dipukul, diludahi, dilempar-lempar. Andai Rasulullah bisa menghilangkan kesulitan, tentunya itu tidak terjadi semua. Ya, maka ini berlebihan. Dan begitu juga salawat badar. Ya. Di dalam salawat badar, wa bi ahlil badri ya Allah. Ada lafaz seperti itu. Wa bi ahlil badri ya Allah. Dan dengan perantaraan ahlu badar ya Allah, maka kabulkanlah hajat kami. Dengan perantaraan ahlu badar itu syuhada yang gugur di perang badar. Ini berdoa dengan wasilah, namanya tawassul. Tawassul dengan syuhada badar. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, Allah Ta'ala katakan udu'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, kepada Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Tidak perlu tawassul dengan orang yang sudah meninggal. Kalau tawassul dengan orang yang masih hidup boleh minta doa. Ustaz doakan ya, saya mau ujian misalnya. Ustaz doakan saya mau umrah supaya lancar. Boleh seperti itu. Banyak contohnya dari Nabi juga para salaf, para sahabat. Tapi kalau berdoa dengan perantara orang meninggal, ini tidak diperbolehkan. Ini adalah sarana kepada kesyirikan. Bukan kesyirikan, tapi sarana kepada kesyirikan. Tidak betul. Maka banyak salawat-salawat yang banyak itu mengandung guru, sikap berlebihan terhadap Nabi SAW. Kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim, kita berhafidhun mustaqilun ismuhu jalatun akhar fi babu salati ala muhammadin sayyidina Nabi. Imam Ibnu Qayyim punya kitab yang bagus, kata beliau. Judulnya Jalal bin Adnan. Ya, yang sering kita sebut kitab Jalal bin Adnan. Ya, ini kitab tentang atau kitab ini membahas tentang keutamaan semuanya. Kitabnya tebal. Kitab Jalal bin Adnan itu tebal. Berarti Ibnu Qayyim itu sangat menganjurkan umat untuk bersalawat. Ibnu Qayyim cinta salawat. Kenapa yang mengajarkan kita untuk cinta salat sampai bikin kita sendiri? Makanya tidak, maka ini membantah sangkaan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah orang yang beragama di atas makna salat itu benci salawat. Dari mana benci salat? Justru orang yang bermakna salat itu yang paling semangat kalau disebut nama Nabi, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Paling semangat menuliskan dengan lengkap. Orang-orang yang suka salawatan biasanya tulisnya sal. Katanya cinta salawat kok tulisnya sal. Lupa yang sampai bikin kitab sendiri tentang keutamaan salawat. Berarti cinta salawat. Tapi salawat-salawat yang syar'i, bukan yang beda. Bihi maka itu azimatun biha namadun. Dalam kitab ini ada pembahasan yang sangat bagus tentang masalah ini. Falhasul an anna salata wa salama ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam memukuhi alaina. Maka ringkasnya kesimpulannya, bersalawat dan bersalam kepada Nabi merupakan hak Nabi yang diwajibkan kepada kita. An-nusalli wa nusallim alaihi kullama dzukira. Hendaknya kita bersalawat dan bersalam kepada beliau setiap kali nama beliau disebut. Wa ahyana tajibu sholatu kama hiya rukun min arkani sholati kita syukur di akhir. Dan bahkan terkadang salawat itu hukumnya wajib, sebagaimana salawat merupakan rukun di dalam tasyahud akhir. Jadi kata beliau, kalau disebut nama Nabi, ya, jadi hukumnya mustahab untuk bersalawat. Tapi kalau yang wajib itu dalam tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Allah akan kita jeda azan dulu, setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan kita lanjutkan sedikit, ada pengasam yang cukup bermanfaat di sini. Jadi penulis mengatakan, Rasulullah ala Nabi Muhammadin khataman nabiyin. Perkataan khataman nabiyin, khatam ay akhir, khatam artinya yang paling terakhir. Para nabi yang ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau. Pemilihan iman di Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'mina wa na'atabina andamu akhirul rusul. Di antara bentuk iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwasanya beliau adalah Rasul terakhir. Oleh Nabi yang ba'dahu illa antamu masa'ah, tidak ada nabi lagi setelah beliau sampai hari kiamat. Kama Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka Muhammadul aba ahli marijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah salah seorang, bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, nabi terakhir. Surat Al-Ahzab ayat 40. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul bersabda, ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, berarti kan dalam ayat Allah Ta'ala katakan wa khataman nabiyyin, ta'nya dipakai khatam. Dalam hadis Nabi katakan ana khatim, ana khatimun nabiyyin, ta'nya di kasrah. Kok beda? Nah, ini faedah penting ya. Bahwasanya khatam dan khatim boleh-boleh saja, artinya sama, artinya al-akhir, yang paling terakhir. Kalau khatim, ini yang sudah belajar nakulnya, khatim itu isim fa'il, artinya orang yang terakhir. Kalau khatam itu masdar, artinya sama, al-akhir, yang terakhir. Ustaz, bukannya khatam itu cincin? Ya iya, khatam juga punya makna lain, cincin. Tapi di sini bukan itu maksudnya, ya. Bukan cincin maksudnya, al-akhir, artinya adalah al-akhir. Nah, orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, mereka memaknai khatam di sini cincin dalam ayat Al-Ahzab ayat 40. Ya, wa khataman nabiyyin, dan cincinnya para nabi. Artinya Rasulullah itu yang paling indah dari semua nabi, tapi bukan yang paling terakhir. Nah, sehingga mereka ada nabi semua dia, itu Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga mereka terjatuhlah pada penyimpangan, itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Padahal tidak ada ulama yang memaknai demikian. Khatam artinya cincin di sini dalam ayat ini. Memang khatam dalam bahasa Arab ada cincin salah satu maknanya. Tapi dalam ayat ini tidak ada ulama yang menafsirkan khatam nabi artinya cincin para nabi. Pamanud da'an nubuwwah ba'dahu bahwa kadzabun. Siapa yang mengaku nabi setelah Rasulullah, maka dia pendusta. Paman sadaqal mutanabbiina ba'da rasul bahwa kadzibun. Siapa yang membenarkan atau mempercayai anggota nabi setelah Rasulullah, maka dia kafir. Bukan hanya yang nabi palsunya yang kafir, tapi pengikutnya juga, orang yang percaya, mereka juga kafir. Yang kamu mengkaji itu liqaulillahi ta'ala, karena dia, karena mereka mendustakan ayat firman Allah Ta'ala wa khataman nabiyyin, Rasulullah adalah penutup para nabi. Dan maka itu liqaulin nabi ana khatimun nabiyyin, dan juga mendustakan sabda nabi bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Tapi enggak percaya Al-Qur'an, enggak percaya hadis, mendustakan Al-Qur'an dan hadis, maka mendustakan Al-Qur'an dan hadis itu kafir. Dan tidak boleh ragu, ya, tidak boleh ragu untuk mengatakan kelirunya orang yang mengaku nabi atau yang mempercayainya. Yang ragu juga, kata para ulama, kafir. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad disebut nabi oleh Ahmadiyah, kemudian ada orang sendiri mengatakan, kalau saya tidak berani mengatakan dia perlu, saya masih ragu, jangan-jangan dia benar. Nah, orang yang ragu seperti ini juga kafir. Yang kafirnya disebut sebagai kufur syak, kufur karena keraguan, masih meragukan maksudnya seperti tapi terakhir masih ragu, belum yakin. Maka orang seperti ini juga kafir. Allah SWT. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah iman, menambah keistiqomahan, dan juga menambah amal saleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.